Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah wa talabah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Al-Imamul Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab Zikrul Hasfi ala Luzumi Tawadu' wa Mujanabatil Kibir. Pembahasan tentang anjuran agar senantiasa bersikap tawadu' dan menjauhi sikap al-kibir, menjauhi kesombongan. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ucapan dari al-muallif rahimahullah yang mana beliau mengatakan afdalun nas man tawadhu'a an rif'ah wa zahida an qudrah. Manusia yang paling afdal adalah seorang yang bertawadhu', ya, seorang yang dia bertawadhu' an rif'ah, dalam keadaan dia memiliki kedudukan yang tinggi, ya, dia punya kedudukan, dia punya pangkat, na'am, dia punya posisi di tengah-tengah manusia, dia seorang tokoh misalnya. Nah, maka ketika dia bertawadhu' dalam keadaan seperti ini, maka dia termasuk seorang manusia yang paling afdol. Beda dengan seorang yang memang orang biasa, tidak punya kedudukan. Ketika dia bertawadhu' itu perkara yang wajar, yang biasa. Ya. Wa zahida an qudrah, dan orang yang zuhud ketika dia mampu. Ini yang kedua. Ya, orang yang bersikap zuhud dalam keadaan dia mampu, dia punya harta, dia termasuk dari kalangan orang-orang kaya, dia mampu, tapi dia tidak menampakkan kemewahan, ya, tidak menampakkan dunia yang dia miliki, dia bersikap tawadhu, penampilannya biasa, ya, cara berpakaiannya juga sederhana. Nah, demikian pula bergaul dengan manusia biasa, tidak menunjukkan dia punya keistimewaan, ya, tidak menunjukkan bahwa dia orang kaya, tapi di sisi lain dia adalah orang yang banyak bersedekah, ya, banyak membantu sesama, na'am, menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang paling afdal. Berbeda halnya dengan seorang yang memang tidak memiliki harta, ya, seorang yang biasa. Ketika dia bersikap zuhud, maka yang seperti ini biasa, ya, perkara yang wajar dan perkara yang biasa. Nah, ya, maka seorang ketika dia mampu, dia memiliki harta, dia orang yang kaya, dia menampakkan kezuhudan, sikap zuhud di tengah-tengah manusia, maka dia adalah manusia yang paling afdol. Nah, wa ansafu an quwwah. Yang ketiga adalah orang yang ansaf, orang yang bersikap adil ketika dia mampu. Ya, ketika dia mampu. Nah, yakni ketika dia memiliki kekuatan, orang yang ansaf yakni dia tidak membalas. Ansaf, dia bersikap insaf, menahan diri, tidak membalas ketika dia dalam keadaan mampu, kuat. Ini juga termasuk manusia yang paling afdol. Ya, ada orang menyakiti dia, ada orang menzalimi dia, dalam keadaan dia mampu membalas, bukan tidak mampu membalas. Dia mampu membalas tapi dia menahan diri. Ah, biarkan. Dia tidak mau meladeninya. Ya. Nah, kalau dia mau membalas, mampu. Karena dia memiliki kekuatan. Nah, orang memukul dia. Padahal mungkin orang yang memukul dia lebih lemah dari dia, lebih kecil. Nah, ya, kalau orang yang gampang emosian kan langsung di onjok misalnya. Ya. Nah, tapi orang yang dia memiliki hilm, ya, memiliki akal yang lebih, dia tidak mau membalas, biarkan, ya. Nah, ini juga manusia yang paling afdol. Beda dengan orang yang lemah. Ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi, dia tidak membalas karena lemah. Nah, ini beda, perkara yang wajar, ya. Wala yatrukul mar'u at-tawadhu'a inda istihkami takabbur. Dan janganlah seorang meninggalkan tawadhu, janganlah seorang atau tidaklah seorang meninggalkan sikap tawadhu kecuali ketika kesombongan itu menguasainya. Nah, yakni tidaklah seorang meninggalkan sikap tawadhu kecuali di dalam dirinya itu ada kesombongan yang sangat-sangat kuat menguasai dirinya. Ya. Fala yatakabbaru 'alan nasi ahadun illa bi'jabi nafsihi. Dan tidaklah seseorang menyombongkan dirinya di hadapan manusia, ya, kecuali dia merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling kuat, ya, dia merasa paling mampu. Nah, ujub, ya, wa ujubul mar'i bi nafsi ahadu husadi aqlih. Nah, dan sikap ujub seseorang pada dirinya itu salah satu hal yang merusak akalnya, ya, salah satu hal yang merusak akalnya. Wa ma ra'aitu ahadan takabbara 'ala man dunah illa batalahu Allahu bidzillati atau bidzillati liman fauqah. Ya, ini poin yang penting ucapan beliau. Ya, kata beliau, tidaklah aku melihat seseorang yang menyombongkan diri di hadapan orang yang di bawahnya. Ya, tidaklah aku melihat orang yang menyombongkan diri kepada orang yang di bawahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan bala baginya, ya, memberikan musibah baginya dengan direndahkan oleh orang yang di atasnya. Ini. Ketika seorang merendahkan, ya, orang-orang yang mungkin kedudukannya di bawah dia, ya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan direndahkan oleh orang-orang yang posisinya berada di atasnya. Ya, dia yang kita sebut apa? Yang disebutkan oleh para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amalnya. Ketika dia merendahkan orang lain, dia juga direndahkan, ya, oleh orang lain. Nah, baik. Qala rahimahullah wa ansyadani Muhammad ibnu Abi Ali al-Khulladi atau al-Khalladi rahimahullah, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Abi Ali al-Khalladi rahimahullah ta'ala. Wada'it tiha wal abusa 'alan nas 'alan nas fa innal ubusi ra'sul hamaqah kullama syi'ta an tu'adiya 'adai tasadiqan wa qad tagurrus sadaqah. Nah, makna dari bait syair ini, wada'at tih, tinggalkanlah atih. Atih ya takabur, sombong, ya, berbangga. Tinggalkanlah sikap berbangga, sikap sombong. Wal abus, dan sikap abus atau ubus, ya, dan sikap ubus. Ubus, ya, adalah seseorang yang menampakkan wajah yang apa, yang suram di hadapan manusia, cemberut, ini ya, lawan dari talaqatul wajah, lawan dari menampakkan wajah yang ceria. Ini menampakkan wajah yang tidak senang, ya, sinis, yang melihat orang sinis, ya, wajahnya. Nah, ya, maka dinasihatkan oleh beliau, tinggalkanlah kesombongan dan sikap wajah yang apa, yang suram, wajah suram ya kita istilahkan. Nah, atau bermuka masam. Nah, ubus ya. Di hadapan manusia. Nah, fa innal ubus ra'sul hamaqah. Kata beliau, karena sesungguhnya bermuka masam itu adalah puncak dari kebodohan. Ya. Hamaqah adalah puncak dari kebodohan. Nah, kedunguan. Nah, kalau mau lebih dikasarkan lagi, puncak dari ketololan, hamaqah, ya. Kalau bodoh kan jahil, ya kan? Nah, fa innal ubus ra'sul hamaqah. Karena ubus itu adalah puncak dari kedunguan. Nah, ini hendaknya seorang itu menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan orang lain. Jangan dia menunjukkan wajah yang tidak suka, walaupun mungkin ya dia berhadapan dengan orang yang dia memang tidak suka dengan orang tersebut. Ya. Tapi seorang yang berakal adalah dia selalu menunjukkan ya sesuatu ya yang menyenangkan di hadapan orang lain. Nah, kullama syi'ta an tu'adiya 'adaita shadiqan, setiap kali engkau ingin melampaui batas terhadap seorang teman, ya, waqad taghurru shadaqah, maka engkau telah menipu pertemanan. Ya, setiap kali ada orang yang ingin bersikap melampaui batas ya kepada rekannya, kepada temannya, kepada saudaranya, sikap melampaui batas yang bagaimana ya, menzalimi temannya ya, dengki terhadap temannya, nah, menyakiti saudaranya atau yang semisalnya, maka sungguh engkau telah menipu persahabatan. Ini persahabatan ataupun persaudaraan yang palsu. Nah, sikap melampaui batas, membongkar aib saudaranya, membongkar aib temannya. Nah, ini ya. Maka bait syair ini menasihatkan kepada kita agar hendaknya seorang tidak bersikap takabur dan tidak menampakkan wajah yang masam. Ya, wajah yang masam biasanya orang yang menunjukkan kesombongan. Ya, melihat orang yang mungkin di bawahnya, yang kedudukan lebih rendah darinya, menunjukkan ya wajah yang masam. Nah, tidak bersikap ramah. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, beliau mengatakan mastujlibatil bighdatu bimitsli takabbur. Tidaklah ada sesuatu yang memunculkan kebencian. Ya, ini tidak ada sesuatu yang menghasilkan kebencian seperti sikap takabur, sikap sombong. Ini ya, sikap sombong akan apa? Akan menghasilkan kebencian, akan menimbulkan rasa benci. Nah, walaktu sibatil mahabba bimisli tawadhu', dan tidaklah ada sesuatu yang bisa menghasilkan kecintaan ya seperti sikap tawadhu'. Nah, sebaliknya, sikap tawadhu', sikap merendahkan diri ya di hadapan saudaranya, akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan mahabbah, kecintaan, orang pun senang. Ya, orang yang bersikap tawadhu', dia disenangi oleh orang lain. Nah, orang pun akan mendoakan kebaikan pada dirinya. Wa man istatala 'alal ikhwan fala yasiqanna minhum bisofa. Barang siapa yang istatola, nah, bersikap melampaui batas, ya, istatola alal ikhwan, barang siapa yang bersikap melampaui batas terhadap saudaranya, terhadap saudara atau terhadap persaudaraan, fala yasiqanna minhum bisofa, ya, maka janganlah dia mengharapkan adanya as-sofa, adanya as-sofa, kesucian, ya, kemurnian itu, jangan dia mengharapkan dia akan mendapatkan, ya, sesuatu yang baik dari saudaranya. Nah, ini ya, maka ucapan beliau ini mewasiatkan kepada kita, ya, agar apa? Agar tidak bersikap takabur, karena itu akan menimbulkan kebencian. Nah, antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya hendaknya seorang, ya, masing-masing memiliki sikap tawadhu, yang dengan itu akan menimbulkan rasa cinta. Nah, wala yajibu li sahibil kibr an yatma'a fi husnis sana wala takadu tarata'ihan illa wadhi'an. Nah, dan tidak wajib, ini la yang bagi, wala yajibu, la yang bagi, tidak pantas, tidak sepantasnya, ya, li sahibil kibr, tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki kesombongan, an yatma'a fi husnis sana, untuk dia serakah terhadap pujian. Jadi jangan dia mengharapkan pujian, ya, sementara di dalam dirinya terdapat sikap takabur, sikap sombong, dengan itu dia mengharapkan dipuji, ya. Jangan merasa dengan kita meninggikan diri di hadapan orang lain terus kita akan menjadi hebat, orang pun akan mengelulukan kita, lah, ya. Nah, wala takadu taro, ini kebalikannya kata beliau, wala takadu taro ta'ihan illa wadu'an, dan hampir-hampir engkau tidak melihat orang yang ta'ihan, yang takabur, hampir-hampir engkau tidak melihat seorang yang takabur illa wadhi'an, kecuali dia akan rendah, ya, dia akan rendah di hadapan manusia. Semakin dia meninggi, semakin dia rendah. Nah, semakin dia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Ini ya, jangan mengharapkan pujian. Nah, ya, ketika kita semakin menunjukkan kesombongan kita, semakin kita menunjukkan kehebatan kita, ya, pamer atau semisalnya, bukan pujian, bukan sanjungan yang didapatkan, malah cemoohan, ya, orang pun akan membenci kita. Baik, kemudian beliau memberikan nasihat, ya, kiat untuk menghindari sikap takabur, supaya seorang terhindar dari sikap sombong, bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Kata beliau, fal asil idza ra'a man huwa akbaru sinnan min tawadhu'alah. Maka orang yang berakal, apabila dia melihat orang yang lebih tua darinya dari sisi umur, tawadhu'alah, dia pun bersikap tawadhu kepadanya, merendahkan diri di hadapannya. Waqala sabaqani ilal Islam, dan dia mengatakan dia telah mendahuliku di dalam Islam. Ini ya. Nah, ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, ya, kita harus memposisikan diri kita lebih rendah dari dia. Ya. Nah, dengan kita mengatakan di dalam diri kita, oh, orang ini lebih banyak, ya, lebih terdahulu di dalam Islam, tentunya amalan dia lebih banyak. Nah, kebaikan dia lebih banyak, karena dia hidup lebih lama dari saya, dia lebih tua dari saya. Nah, ini jangan malah kebalikannya, ya, melihat orang tua, oh, sudah tua renta, sudah tua bangka misalnya, ya, bau tanah. Nah, ini merasa dirinya hebat karena masih muda. Lihat, saya masih segar bugar, ya, masih kuat, bangga. ya. Apalagi mungkin dari sisi amalan, jangan sampai kita merendahkan orang yang lebih tua. Mungkin orang yang lebih tua tidak bisa sebagaimana kita beramal misalnya, ya, sholatnya mungkin sudah tidak bisa menjalankan secara sempurna, sementara yang masih muda masih bisa menjalankan dengan sempurna. Nah, ini. Jadi jangan ada sikap meninggikan diri di hadapan orang yang lebih tua dari kita. Nah, wa idza ra'a man huwa asgharu sinnan minhu tawadda'alah wa qala sabaqtuhu bidzunub. Nah, sebaliknya, apabila dia melihat orang yang lebih muda darinya, ya, ketika dia melihat orang yang umurnya lebih muda darinya, tawadda'alah, dia pun merendah. Jangan dia meninggikan diri. Tapi apa? Hendaknya dia merendah dengan mengatakan sabaqtuhu bidzunub, aku lebih banyak dosa, aku lebih mendahului dia dari dosa. Ya, anggap diri kita ini lebih banyak dosa kita dari orang yang lebih muda dari kita. Ya, dia masih belia, belum banyak dosa, fitrahnya masih terjaga, masya Allah. Sementara saya sudah banyak dosa. Ya, sehingga kita tidak bersikap semena-mena terhadap orang-orang yang lebih muda dari kita. Nah, ya, jangan malah kebalikannya. Nah, ya, bertemu dengan orang yang lebih muda atau anak-anak, wah ini anak bau kencur ini, ya, atau anak masih ingusan, belum bisa apa-apa, sudah berbicara agama. Nah, ini ya. Ada anak-anak ceramah misalnya, diberi kelebihan, masya Allah dia ceramah, ya, timbul mungkin di dalam dirinya hasad, ini anak baru kemarin sore udah sok-sokan ceramah lagi, ya, sok-sokan khutbah lagi, sok paten, ya. Nah, ini merendahkan, bukan malah memotivasi, harusnya dimotivasi, ya, dimotivasi, bukan malah direndahkan, dibikin down. Nah, baik, jadi anggap dosa kita lebih banyak, ya, sementara anak-anak lebih sedikit dosanya dari kita. Wa idza ra'a man huwa mithluhu addahu akhan. Dan apabila, ya, dia melihat orang yang semisalnya, maka dia menganggapnya sebagai saudara, ya. Anggap sebagai saudaranya, sama setara dengan dia. Ya. Sama seperti dia. Punya hak yang sama seperti dia. Nah, ini. Fakaifa yahsulu takabburul mar'u ala akhih? Maka bagaimana pantas seseorang menyombongkan diri di hadapan saudaranya? Ini apa pantas untuk kita menyombongkan diri di hadapan saudara-saudara kita? Nah, jawabannya tentunya tidak pantas. La yahsun, la yambari. Tidak pantas untuk kita bersikap menyombongkan diri, ya, karena tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, ya. Nah, yang lebih tahu tentang, yang menilai, ya, tentang kemuliaan seorang hamba adalah ketakwaannya. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, atqa, yang lebih bertakwa. Nah, ya, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah, ya, jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian, ya, huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, jangan kita melihat secara zahir. Nah, ya, orang sama-sama beramal mungkin. Ya, orang sama-sama beramal, memiliki amalan yang sama. Nah, tapi kita tidak tahu mana yang lebih afdol di sisi Allah, mana yang lebih baik di sisi Allah. Ya, karena yang dinilai di sisi Allah adalah ketakwaan, bukan amalan zahir. Yang satu mungkin bersedekah ikhlas, yang satunya bersedekah tapi riya. Ya, mungkin sedekahnya sama, jumlahnya sama. Nah, Ya. Baik. Maka ini nasihat yang sangat bagus dari beliau yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Ya. Kita amalkan di dalam keseharian kita supaya tidak muncul sikap al-kibr. Ya. Dan sekali lagi, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memperingatkan dari sikap al-kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada yang ada seberat dzarrah dari sikap kibr. Sikap sombong. Ya, sedikit secuil saja. Ya, ada kesombongan di dalam diri kita, waliyadzubillah, itu akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam al-jannah, ya, ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Walayajibu istihqaru ahad, dan tidak pantas untuk merendahkan seorang pun, ya, li'annal udal manbud rubbaman tufi'abih, karena ya, udal manbud akar, ya, karena akar pohon yang dibuang, akar yang dibuang, rubama untuk fiabi, terkadang dia bisa dimanfaatkan, akar pohon, ya, yang tidak ada manfaatnya yang biasanya dibuang, nah, kadang masih ada manfaatnya, fahak karojulubihi udunah, yang mana seorang terkadang menggunakannya untuk ngorek kuping, untuk mengorek kupingnya, ya, orang kalau sudah darurat, ya, kupingnya mungkin ada sesuatu yang perlu dikorek, sementara nggak ada apa namanya tenbat, ya, lidi pun diambil, dikorek-korek lidinya, ya, pakai lidi korek kuping, padahal lidi untuk nyapu biasanya. Nah ini terkadang akar pohon yang dibuang, yang biasa dibuang, masih ada manfaatnya, ya, yang itu dimanfaatkan untuk mengorek kuping, ya, mengorek telinganya. Baik. Kemudian beliau membawakan asar dengan sanad beliau sampai kepada Zaid bin Abi Habib rahimahullahu taala. Ya, Zaid bin Abi Habib, wallahu alam apakah yang dimaksud di sini adalah Yazid bin Abi Habib. Ya, kalau yang dimaksud adalah Yazid bin Abi Habib, maka beliau adalah seorang tabi'in. Tabi'in shighar rahimahullahu taala. Nah, wa kana aswad, dan beliau Zaid bin Abi Habib rahimahullah adalah seorang yang aswad, orang yang hitam. Ya. Memiliki kulit hitam. Faqala lahu, awal kisahnya atau awal ceritanya, dakhala rajulun al-hammama wa Zaid bin Abi Habib fi. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk ke hammam. Hammam ini tempat pemandian, ya. Nah, karena pada zaman dahulu itu tidak ada kamar mandi seperti kita. Ada rumah, ada kamar mandinya, ada tempat pemandian khusus. Ya, pemandian umum. Nah, dakhala rajulun wal al-hammama wa Zaid bin Abi Habib fi. Ada seorang laki-laki yang masuk ke tempat pemandian dan Zaid bin Abi Habib ada di dalamnya. Wa kana aswad. Dan beliau rahimahullah adalah seorang yang hitam. Faqala lahu ya aswad, kum faghsil ra'si. Nah, maka orang tersebut mengatakan, ya aswad, hei hitam, ya, wahai orang hitam, kum faghsil ra'si. Nah, berdirilah, basuhlah kepalaku. Subhanallah, ya, langsung diperintah. Tolong basuh kepalaku. Mungkin karena hitam, orang yang, ya, mohon maaf, yang hitam, ya, nah, di Eropa atau di Amerika biasanya orang-orang kulit hitam itu direndahkan, ya, nah, sangat rasis, di Amerika terkhusus, ya, orang-orang kulit hitam itu sangat direndahkan. Naam. Ya aswat, hei hitam. Naam. Kum faksil ra'si. Berdirilah, ya, basuhkanlah kepalaku. Faqama fashadda 'alaihi izara. Maka dia pun berdiri langsung. Habib atau Zaid bin Abi Habib langsung berdiri dan mengencangkan sarungnya. Faghasal ra'sah, ya. Dia basuh kepala orang tadi. Nah, wadallaka jasadah. Dan dia pun menggosok-gosok badannya. Ya, dimandiin, ya. Nah, digosok-gosok badannya. Ya, tempat pemandian. Nah, falamma faragha qala lahu rajul. Nah, maka ketika telah selesai, ya, telah selesai, maka orang itu mengatakan kepada Zaid bin Abi Habib, kassarallahu fi Sudan mithlak. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang hitam yang sepertimu. Sudan yakni Sauda. Nah, mungkin negara Sudan dinamakan negara Sudan karena orangnya hitam, ya. Nah, kassarallahu fi Sudan mithlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang di kalangan orang-orang hitam yang semisalmu. Qala ahbabta an yakthura man yakhdumuk. Maka kata Habib, kata Zaid bin Abi Habib, apakah engkau senang, ya, agar banyak orang yang melayanimu? Ya, ini di sini Zaid bin Abi Habib rahimahullah, ya, tentunya beliau orang yang seorang ulama, ya, seorang yang memiliki kedudukan ilmu. Nah, merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak dikenal, ya, dalam rangka untuk apa? Untuk takdib. Jadi seolah-olah di sini Zaid bin Abi Habib mau mengajarkan kepada orang tersebut yang dia mandikan tadi, yang dia basuh, supaya bersikap tawadhu, yang dengan itu orang akan melayani dia. Nah, ya, akan berkhidmat kepadanya, akan menghormatinya. Nah, ini, ya, pelajaran. Biasanya orang yang menunjukkan sikap tawadhu, orang pun akan senang membantu dia, senang melayani dia, senang. Ya. Nah, ini salah satu faedah dari sikap tawadhu. Nah, ya, tidak malu untuk membantu orang lain. Walaupun mungkin orang yang dibantu adalah orang-orang yang di bawahnya. Ya. Nah. Baik. Kemudian Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, beliau membawakan ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan sanad beliau. Qala, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, law baga jabalun ala jabal ladakkallahu al-baghiya minhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, seandainya ada gunung yang bersikap melampaui batas kepada gunung yang lainnya, ya, diibaratkan ada gunung bersikap semena-mena terhadap gunung yang lainnya, ya, sama-sama kuat, ya, gunung sama-sama besar, sama-sama kuat, nah, sama-sama kokoh, maka ladakallahul baghiya minhuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, ya, gunung yang bersikap melampaui batas di antara keduanya, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melampaui batas di antara keduanya, sesama gunung. Nah, yakni bagaimana dengan manusia yang lemah? Gunung, ya, gunung itu simbol kekuatan, ya, simbol ketinggian, simbol kekokohan gunung. Nah, makanya kalau kita mau menunjukkan, mau mengungkapkan hal-hal yang hebat, sering kita ungkapkan seperti gunung, ya kan? Ilmunya subhanallah seperti gunung, banyak, ya. Nah, dia memiliki prinsip, memegang prinsip seperti gunung, kokoh. Nah, ini hebat. Nah, Sesuatu yang hebat seperti gunung saja, kalau bersikap melampaui batas, Allah hancurkan. Bagaimana manusia yang lemah, banyak kelemahan. Ya, manusia lemah. Telah kita bacakan ucapan Ibnu Hibban pada pertemuan sebelumnya, bagaimana hakikat manusia. Dia diciptakan dari apa? Ya. Kemudian dia mati jadi apa? Kemudian selama hidupnya apa yang dia keluarkan? Nah, ini rendah hina. Nah, maka apa yang perlu untuk disombongkan? Ya, yang dengan kesombongan itu dia akan semakin rendah, semakin hina. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkannya. Waliyallahi. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dengan sanadnya membawakan asar dari Qatadah. Ya, Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullahu taala, seorang tabi'in ya, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qatadah makruf ya, salah seorang tabi'in dan juga salah seorang mufassir masyhur, seorang ahli tafsir yang masyhur. Nah, baik, kata Imam Qatadah, ini pelajaran ya, pelajaran untuk kita. Beliau Al-Imam Qatadah ya mengatakan, ma nasitu syai'an qat, aku tidak pernah lupa sesuatu apapun ya, aku tidak pernah lupa sesuatu sama sekali. Jadi menunjukkan hifdz dzakirah beliau, ingatan beliau yang sangat kokoh. Dan memang beliau adalah seorang ulama ya, yang memang terkenal dari sisi kekokohan hafalannya. Nah, ya, sampai-sampai beliau menulis ma katabtu as-sauda 'alal bayda. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih. Ini beliau enggak pernah nulis. Semuanya dihafal. Ya, setiap dengar hadis sekali dengar langsung dihafal. Nah, ya, maka beliau adalah seorang yang memang dikenal dari sisi hifdznya, dari sisi hafalannya yang luar biasa. Ya. Sekali hafal, sekali dengar langsung hafal dan tidak pernah lupa. Nah. Maka beliau adalah termasuk ya, enam dari deretan para perawi yang sangat thiqah. Nah, ya, thiqah tsabit. Nah, yang sangat kokoh dari sisi hafalannya. Nah. Nah, beliau suatu ketika mengatakan ma nasitu syai'an qat. Aku tidak pernah lupa sesuatu sama sekali. Jadi ucapan yang kesannya adalah menunjukkan kehebatan gitu ya. Ucapan yang terkesan menunjukkan sikap hebat. Nah, summa qala li ghulamihi. Kemudian beliau mengatakan kepada gulamnya, gulam di sini budak ya. Beliau mengatakan kepada budaknya, karena memang zaman dahulu itu banyak budak ya. Banyak orang yang memelihara budak termasuk para ulama. Suma qala li zulamihi, kemudian beliau mengatakan kepada budak beliau, nawilni na'li, ambilkan sendalku. Kata budaknya, qala na'lu kafiri jlik, itu sendalmu ada di kakimu. Nah, langsung ya, langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seketika itu juga ya mendapatkan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran ya. Pelajaran bagi kita. Tentunya beliau Imam Qatadah adalah seorang tabi'in, seorang imam yang sangat mulia, imam besar. Ya. Tapi kita bisa mengambil dari peristiwa ini, dari ucapan beliau, bahwa hendaknya seorang sehebat apapun jangan menunjukkan kehebatannya. Ya. Nah, wah saya tidak pernah keliru sama sekali misalnya. Saya tidak pernah meleset. Perkiraan saya tidak pernah meleset misalnya. Ya. Nah, jangan, hati-hati. Kadang Allah Subhanahu wa taala beri dia ya yang sesuatu yang di luar kehendaknya. Sesuatu yang di luar perkiraannya. Nah, walaupun mungkin dia ahli dalam hal tersebut, jangan sekali-kali ya keluar ungkapan ya dari lisannya yang itu menunjukkan seolah-olah dia adalah orang yang tidak pernah keliru. Jangan. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Ya. Nah, perkara kecil langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau minta ambilkan sendal padahal sendalnya dipakai oleh beliau. Baik. Kemudian sami'tu Al-Fadl bin Musa rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah membawakan dengan sanadnya sampai kepada Al-Fadl bin Musa yaqul, beliau rahimahullah Al-Fadl bin Musa beliau mengatakan kana malikun yansa. Ini juga pelajaran yang kedua bagi kita. Pelajaran ini ya kita ambil dari ulama-ulama besar. Kana malikun yansa. Ya. Imam Malik rahimahullah beliau adalah orang yang pernah lupa. Nah, ya, pernah lupa. Imam Malik ya. Nah, yang kita mengetahui kedudukan beliau ya di tengah-tengah umat, Imam Darul Hijrah. Nah, ya, salah seorang dari imam mazhab yang empat, Imam Malik, guru dari Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang besar. Ya. Nah, Imam Malik adalah guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, yang beliau terkenal dengan Silsilatul Zahabiyah. Ya. Silsilatul Zahabiyah. Nah, yaitu sanad emas. Apabila ada hadis dengan sanad Malik ya, an Abi Zinad anil A'raj atau Malik An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kalau ada hadis sanadnya itu Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, itu adalah silsilatul dzahabiyah. Rantai emas. Ya. Nah, silsilah sanad yang paling kokoh, yang paling kuat. Yang kata para ulama kalau kita ya, mendengarkan hadis dengan sanad ini, sanad Imam Malik, Nafi', an Ibnu Umar, itu seolah-olah kita mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sangat kuatnya. Nah, Al-Imam Malik ya yang sedemikian kedudukan beliau suatu ketika lupa. Faqala li qahramani. Suatu ketika beliau mengatakan kepada qahramani, qahraman yaitu khadim pembantu. Nah, suatu ketika beliau mengatakan kepada pembantu beliau, ishtarili gulaman, belikan untuk aku budak. Beliau minta belikan budak. Ya, sekali lagi pada zaman dahulu itu budak banyak dijual belikan. Ya, kita bisa membeli budak, tapi harganya luar biasa ya, mahal. Ya, budak itu ya kedudukannya seperti hewan, manusia tapi bisa dipekerjakan seperti hewan, bekerja tanpa dibayar ya, melayani majikannya, perbudakan ya. Maka suatu ketika Imam Malik memerintahkan pembantunya untuk membeli budak. Wasammihi bismi khafifin hatta la ansa. Dan kata Imam Malik, dan berilah dia nama yang ringan. Yani berikan kepada budak tersebut nama yang ringan supaya aku tidak lupa. Ini kasih nama yang ringan-ringan, jangan nama-nama yang berat. Ya. Nah. Ini. Jangan seperti orang Indonesia misalnya namanya berat-berat. Ya. Nah, namanya sampai panjang sekali. Sampai berapa kata. Nah, ini. Kata Imam Malik, beri nama dengan nama yang ringan sehingga aku tidak lupa, gampang untuk manggilnya. Ya. Nah. Qala fashtara lahu gulaman. Maka budak pembantunya pun membelikan untuk Imam Malik seorang budak. Wa adkhalahu alaih, dan membawanya kepada Imam Malik rahimallahu. Faqala ishtaraitu laka hadhil gulam. Nah, kata pembantu Imam Malik, aku belikan untukmu budak ini. Ya, gulam ini. Nah, dan gulam biasanya itu budak anak-anak ya, budak tapi masih anak-anak. Nah, ishtaraitu laka hadil gulam. Nah, aku belikan untukmu budak ini. Wasamaituhu bismi khafif. Dan aku telah memberikan nama kepadanya dengan nama yang ringan. Qala, kata Imam Malik, masamaitahu. Engkau kasih nama apa dia? Ya, apa? Nama apa yang kau berikan kepadanya? Qala Farqat. Ya, diberi nama apa? Farqat. Ini namanya Farqat. Supaya mudah manggilnya. Ya. Hey Farqat, ya. Nah. Ya. Faqala atau qala qala fanadhara ilal gulam. Maka Imam Malik pun melihat budak tersebut wa qala ijlis ya Waqid. Ya. Kata Imam Malik, duduk ya Waqid. Padahal namanya apa tadi? Farqat. Imam Malik manggilnya Waqid. Langsung lupa namanya. Ya, baru disebut namanya Farqat. Nah. Tapi Imam Malik memanggilnya apa? Ijlis ya Waqid. Langsung kepeleset. Nah, ini menunjukkan apa? Manusia sehebat apapun memiliki kelemahan. Jadi jangan menunjukkan sikap sok hebat. Ya. Sok paten. Nah, ini seolah-olah enggak pernah keliru, enggak pernah salah. Nah, ya. Langsung mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya Waqid. Nah, ini. Dan tentunya ini pelajaran, ya, bukan sebagai bentuk merendahkan seorang ulama, bukan. Ya, yang namanya ulama juga ada kekeliruan. Yang itu terkadang kekeliruannya bisa kita jadikan pelajaran. Nah, Imam Malik tentunya seperti yang kita sebutkan adalah seorang ulama yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah umat. Nah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apabila ada keliru atau ucapan yang tidak berkenan, ana mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala ana mohon ampun. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.